بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، نواصل في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى، di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan empat mazhab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dalam permasalahan kaifiat ataupun cara mengisbat adalah, ya, mengisbat adalah seorang perawi, di mana beliau menyebutkan empat mazhab. Yang pertama adalah mazhab jumhurul ulama yang membatasi penetapan adalah dan dhabt hanya pada al-istifadah, yakni asyuhratu bil khair, ya. 6. Kemudian yang kedua adalah tansis minal a'immah walau min imamin wahidin ala rajih. 6. Yakni bisyarat tentunya walau min imamin wahidin mu'tabar, ya, mu'tabar. Kemudian mazhab yang kedua disebutkan dari siapa? Mazhab Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan mazhab dari sebagian ahli ilm dari kalangan mutaqaddimin seperti Ibnu Adi dan juga Abu Hatim Abu Zur'ah rahimahumullahu ta'ala, yang menyatakan bahwa adalah juga bisa ditetapkan dengan riwayatu siqat al-kasrah. Jadi bukan sekedar yang penting ada sejumlah rawi siqah, tapi jumlahnya banyak ataukah jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya, namun mereka semua terkenal dengan sifat yang taqawnal masyayikh, yakni mereka mengintiqa guru-guru mereka, di mana mereka dikenal sebagai ulama yang tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah, ya, tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah. 6. Dan ini juga sudah kita terangkan kemarin bahwa ini memungkinkan juga bisa digunakan untuk mengisbat adalah seorang perawi. Kemudian yang ketiga, mazhab yang ketiga adalah mazhab Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa adalah juga bisa ditetapkan dengan sekedar dia menjadi perawi, ya, plus dia punya inayah bil hadis. Dia punya inayah dengan hadis nabawi, maka ini menjadikannya juga sebagai perawi yang adil. Dan mazhab yang keempat, mazhab Ibnu Hibban, beliau ini mazhab yang paling longgar, yakni menyatakan semua yang berkecimpung dalam ilmu hadis, semua perawi, yakni walaupun dia tidak punya inayah dengan hadis, yang penting dia seorang perawi, maka dia sudah dianggap adil. 6. Dan sudah disebutkan dalil-dalil yang mereka berdalil dengannya. Kemudian sekarang kemarin sudah disebutkan jawaban dari mazhab yang kedua Zar rahimahullah, dan kita sudah sebutkan bahwa mazhab ini sebenarnya tidak terlalu tidak bisa dikatakan juga dhaif, ya, namun bisa menjadi tambahan dalam menetapkan adalah pada kasus-kasus tertentu seperti yang disebutkan. Kemudian sekarang jawaban dari dalil yang ketiga, qala rahimahullah, afwan, dari mazhab yang ketiga, sanian al-ajwibatu an dalilil qawli salis, jawaban untuk dalil pendapat yang ketiga, yakni mazhabnya Ibn Abdul Bar, di mana beliau menyatakan semua perawi yang punya inayah bil hadis, ya, maka dia adil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. 6. Bahwa ilmu ini, hadis ini maksudnya, dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang adilnya. Sisi pendalilannya beliau adalah zahir hadisnya, bahwa hadis ini zahirnya mimbabil khabar, zahirnya berupa apa? Berupa khabar, Maka Nabi SAW mengabarkan siapa saja yang membawa hadis ini, yakni punya inayah dengannya, maka dia adalah uduluhu, termasuk dalam kategori uduluhu, rawi-rawi yang adil. Apa jawabannya? Awalan, dha'fu asanidihi. Ya. Jawaban yang pertama, bahwa hadis yang beliau pakai berdalil adalah hadis yang dhaif, sanadnya dhaif. Nah, namun jawaban ini, jawaban bahwa hadis ini sanadnya dhaif, ini masih belum bisa diterima secara mutlak, karena ini termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan. Sejumlah ulama mensahihkan hadisnya atau menghasankan hadisnya dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dari seluruh jalan-jalannya. Dan ini yang benar, bahwa hadis ini bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Maka jawaban beliau yang pertama ini, dha'fu asanidihi, ini dijawab lagi ya. 6. Kemudian jawaban yang kedua, annahu ala fardhi subutihi fahuwa khabarun bimakna al-amr. Nah, ini namanya jawab bitaslim. Ya. Jawab bitaslim, yakni kita menerima, penulis rahimahullah menerima, ya, mengalah di satu sisi, tapi kemudian mengkritik dari sisi lain. Yakni anggaplah, karena menurut penulis hadis ini dhaif, anggaplah, ya, dianggap bahwa hadis ini sabit, sahih. Nah, ini dia taslim, mengalah di satu sisi. Dari sisi keabsahannya, okelah, saya setuju dengan kamu, anggaplah, saya setuju sanadnya sahih, ataupun makbul secara umum. Namun, jawaban dari sisi lain, namun khabar dalam hadis ini, ya, bimakna al-amr, dia bermakna perintah. Bermakna perintah. Nah, dan tentunya, sebagaimana yang ma'ruf, mengarahkan fi'il, fi'il mudore kepada makna amr, ini mimbab majaz tentunya. Dan tidak boleh seorang meninggalkan makna hakiki kepada makna majaz, kecuali kalau ada qara'in. Kecuali kalau ada apa? Qarina dan dalil. Nah, makanya beliau sebutkan di sini beberapa dalil yang mengharuskan kita, ya, memaknakan makna apa, memaknakan mudhari di sini bermakna amr. Ya, wa yadullu ala dzalik, buktinya adalah warada ihda riwayatihi bilau liyahmil hadzal ilm. Dalam sebagian riwayat warid dengan kalimat liyahmil hadzal ilm. Hendaknya lah, dengan lamul amr. Hendaknya membawa ilmu ini rawi-rawi yang adil. Maknanya, ayyuhal udul, ihmilu hadzal ilm. Wahai kalian rawi-rawi yang adil, kalianlah yang selayaknya membawa ilmu ini, membawa hadis ini. 6. Kemudian kata beliau, ba, bukti yang lain bahwa di sini mudhari kita harus manakan kepada amr, adalah annahu la yasihu ayyakuna khabaran ala haqiqatih. Tidak syah kalau kita manakan mudhari yahmilu di sini bermakna khabar sesuai dengan makna hakikinya. Harus dipalingkan ke majaz. Kenapa? Liwujudi man yahmilu hadzal ilm wa huwa ghairu adil. Karena kenyataannya ada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, membawa hadis ini sementara dia tidak adil. Maka kalau kita maknakan, ya, jelas ya? Kalau kita maknakan hadis ini sesuai dengan makna zahirnya, yakni Nabi SAW mengabarkan bahwa semua yang membawa hadis ini adalah orang-orang adil, maka berarti sabda beliau bertentangan dengan kenyataan, dan itu tidak mungkin. Kenyataannya ada orang-orang yang tidak adil, yang bukan adil, yang meriwayatkan hadis ini. Sementara beliau mengabarkan katanya, ya, bahwa hadis ini akan dibawa oleh rawi-rawi yang adil. Nah, maka ini, kenyataan ini mencegah kita untuk memaknakan makna hadis ini kepada makna hakiki, ya, dan wajib dipalingkan kepada makna majaz. Nah, kemudian, walihada qala Ibn Abdul Bar, ini selayaknya menjadi jawaban yang ketiga. Ini selayaknya menjadi jawaban yang ketiga, ya. Karena itulah Ibn Abdul Bar mengatakan, memberikan tambahan, hatta yatabayyana jarhuh. Bahwa hukum asal perawi yang punya ihtimam dalam riwayat, dalam hadis, itu asalnya adil sampai yatabayyana jarhuh. Sampai nampak jelas jarahnya. Nah, ini selayaknya menjadi jawaban yang ketiga. Kita katakan bahwa ucapan Ibn Abdul Bar di sini, hatta yatabayyana jarhuh, beliau, ucapan beliau ini sendiri, ya, jelas menunjukkan bahwa beliau tidak memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya. Yani beliau sendiri memberikan pengecualian. Beliau sendiri apa? Memberikan pengecualian. Maka ucapan Ibn Abdul Bar, hatta yatabayyana jarhuh, ini beliau menggugurkan sendiri secara tidak langsung. Beliau menggugurkan sendiri pendalilan beliau dengan hadis tersebut. Ya. Sisi pendalilan beliau kan apa? Keumuman hadis. Pengabaran bahwa akan ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Sisi pendalilan beliau apa? Rasulullah SAW mengabarkan bahwa semua yang meriwayatkan hadis yang punya inayah dengannya adalah orang yang adil. Beliau berdalil dengan keumuman khabar ini. Tapi setelah itu beliau sendiri mengecualikan hatta yatabayyana jarhu. Berarti apa? Ya, ini kalimat ini secara tidak langsung menggugurkan sendiri pendalilan beliau bahwa kita tidak bisa memahami hadis tersebut secara apa? Secara zahirnya. Nah, jelas ya? Maka ini bisa dianggap sebagai sisi yang ketiga, bukan bantahan yang ketiga ya. Nah, bisa bisa dijadikan sebagai jawaban yang ketiga. Nah, di jawaban yang ketiga. Ya, jadi jawaban yang pertama sanadnya lemah. Jawaban yang kedua, ala fardhi subutihi, maka dia bermakna amr. Dan jawaban yang ketiga, Ibn Abil Bar sendiri rahimahullah mengecualikan dan membatasi keumuman hadisnya, keumuman pengabarannya. Sehingga kalau begitu, pengabaran itu dari awalnya tidak bisa digunakan keumumannya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jawaban yang ketiga disebutkan penulis di sini, atau jawaban yang keempat, kalau kita mau sendirikan tadi kalamnya Ibn Abil Bar, ya. Idza atubira al-hadithu khabaran ala zahirihi fayumkinu hamluhu ala al-ghalib fi man yahmilu hadha al-ilma likaunihim madhannatan lil-adalah. Ya, kalaupun kita mau tetap mau menganggap bahwa hadis ini mimbabil khabar ala zahirihi, ya, dan juga tidak kita pakai pengecualiannya Ibn Hibban, Ibn Abdul Bar, hatta yatabayyana jarhu, kita tidak pakai juga ini, maka tetap bisa difahami hadis ini dengan diarahkan kepada mimbabit taglib. Yani kebanyakan yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin apa? Uduluhu, yakni kebanyakan orang perawi yang membawa hadis ini adalah orang-orang yang adil. Likaunihim madhonnatan lil adalah. Dikarenakan orang-orang adil inilah atau mereka-mereka inilah ya madhonnatun lil adalah. Nah, ini apa jawaban dari penulis rahimahullahu taala. Nah, dan jawaban yang ketiga tadi, kritikan terhadap ucapan Ibn Abdul Bar bisa disebutkan di bawah ya. Apa disebutkan di bawah disangga oleh Al-Biqai rahimahullah, dikatakan oleh beliau qaulu Ibn Abdul Bar hatta yatabayyana jarhu ajibun ma'astidlalihi bil hadis. Nah, kata Al-Biqai rahimahullah, ucapan Ibn Abdul Bar hatta yatabayyana jarhu tadi, ini pendalilan yang aneh. Ya, ini adalah ucapan yang aneh padahal beliau dikarenakan beliau berdalil dengan hadis. Fa innal haditsa la yadullu ala dzalik. Karena hadis tidak menunjukkan adanya pengecualian. Tidak ada masalah hatta yatabayyana jarhu. Hadis jelas menunjukkan semua yang membawa hadis dia adalah udul. Nah, fa innal haditsa la yadullu ala dzalik illa idza kana khabaran. Ya. Kecuali kalau dia khabar, wa idza kana khabaran sabata madmunuhu falam yaqdah fi man addalahu tajrihu ahadin ka'inan man kan. 6. Dan kalau dia bersifat pengabaran yang kandungannya sabit, maka falam yaqdah, maka itu tidak bertentangan dengan apa? Rawi-rawi yang ditakdil oleh orang lain namun dijarah oleh orang lain oleh ulama yang lainnya. 6. Taib Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan jawaban untuk mazhabnya Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya qala rahimahullahu ta'ala salisan al-ajibah an adillatil qawli rabi. Yang ketiga, jawaban untuk dalil mazhab yang keempat, yakni mazhabnya Ibn Hibban, di mana beliau berdalil bahwa ta'dil lawan dari jarah. Ta'dil kebalikan dari jarah. Maka kapan seorang tidak dijarah, maka berarti dia adil. 6. Apa jawabannya? Kata beliau, kemudian beliau berdalil dengan hadisnya Ibnu Abbas tentang Arabi ya. 6. Tentang Arabi. Ya, yang membawa kabar kepada Nabi SAW akan ru'yatul hilal, Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya hanya berdasarkan pengakuan dia terhadap dua kalimat syahadat, menunjukkan hukum asal seorang muslim adalah adil. Kata beliau, ada pun dalil dari hadis Ibnu Abbas itu, yujabu an hadis Ibnu Abbas bima yali. Jawaban terhadap hadis Ibnu Abbas, ada beberapa jawaban. Disebutkan dua di sini. Yang pertama, min jihati isnadihi bi anna al-a'immata qad rajjahu irsalahu. Bahwa para a'immah merajihkan bahwa hadisnya mursal. Hadisnya apa? Mursal. Sehingga tidak bisa berdalil dengannya. Kemudian ba, wa min jihati al-istidlal bihi ala fardhi thubutihi. Adapun jawaban untuk sisi pendalilannya, itu tadi jawaban untuk dari sisi riwayat, dari sisi keabsahan dalilnya. Adapun dari sini, jawaban yang kedua ini adalah jawaban untuk istidlalnya. Ala fardhi thubutihi, kalaupun kita anggap hadisnya sahih, maka jawaban untuk sisi pendalilannya, bihtimali ayyakuna khobara. Ayyakuna khobaru dhalika al-arabi qad waqa'a qurba islamihi wa huwa fi dhalika al-waqtu fi dhalika al-waqti tahirun min kulli dham li'anna al-islama yajubbu ma qablahu. 6. Kemudian apa ihtimalnya adalah bahwa khabarnya Arabi tersebut yang membawa kabar tentang apa hilal, ya, bisa jadi terjadinya setelah apa? Setelah dia baru saja masuk Islam, qurbi islami, masih dekat, yakni dia baru saja masuk Islam. Di mana orang yang baru masuk Islam secara umum ketika itu tentunya suci dari dosa, jadi tidak fasik. Li'annal islama yajubbu ma qablah, karena Islam menghapuskan semua dosa-dosa sebelumnya. Taib. Sudah ya. Nah, ini beliau rahimahullahu taala, ya, beliau rahimahullahu taala menjawab hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang hadis Arabi tersebut. Kemudian dari Ibnu Hibban yang kedua adalah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain senantiasa berdalil dengan khabar dari sahabat, satu orang sahabat. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah misalnya sendirian. Mereka beramal, Umar bin Khattab beramal dengan hadisnya Abdurrahman bin Auf tentang masalah wabah, ya, apa namanya, wabah penyakit di sebuah negeri. Kemudian Ibnu Abu Bakar As-Siddiq juga beramal dengan hadis salah seorang sahabat tentang mirasul jad, tentang warisan untuk nenek, ya. Para sahabat beramal dengan riwayat satu orang. Ya. Riwayat apa? Satu orang. 6. Di mana mereka mencukupkan dengan bahwa mereka orang Islam, bukan hanya sahabat-sahabat yang terkenal, tapi secara umum, ya, mereka berdalil atau mereka beramal, membangun amalan di atas hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mana dia telah nampak zahir keislam, apa secara apa zahir Islam, secara zahir dia Muslim. 6. Yani mencukupkan dengan sekedar keislaman. Maka ini dijawab oleh Al-Khatib rahimahullahu taala, kata beliau, ajab al-khatibu anil qawli bi'timadi sahabati fil amal bil akhbari ala zahiril Islam. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjawab dalil Ibnu Hibban di mana beliau berdalil dengan i'timadnya sahabat terhadap khabar-khabar orang yang zahirnya Muslim. Faqala, beliau menjawab, yakni Al-Khatib, hadza ghairu sahih. Ya. Pendalilan atau apa yang digunakan berdalil oleh Ibnu Hibban ini tidak benar. Wala na'lamu sahabata qabilu khabara ahadin illa ba'da ikhtibari halihi wal ilmi bisadadihi wastiqamati madzahibihi wa salahi tara'iqihi. Dan kami tidak mengetahui, ya, ada seorang pun di antara sahabat yang menerima kabar dari satu orang kecuali setelah dia mengetahui keadaannya, mengetahui kelurusan pemahamannya, akidahnya, kelurusan mazhabnya, ya, kesalehan tariqahnya. Wa hadhihi sifatu jami'i azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna minan niswa allati rawaina anhu. Dan ini merupakan sifat dari semua istri Nabi SAW dan semua perempuan-perempuan ya yang meriwayatkan dari Nabi SAW, baik istri Nabi maupun sahabiyah. Wa kulli mutahammal, wa kulli mutahammil, ya, wa kulli mutahammilin lil hadithi anhu sabiyan thumma rawahu kabira wa kulli abdin qubila khabaruhu fi ahkamid din. Ya. Demikian pula ini merupakan sifat semua yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia masih kecil, yakni mumayyiz, dan dia meriwayatkan setelah dewasa. Demikian pula ini merupakan sifat dari semua budak yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga khabar mereka diterima dalam hukum-hukum agama. Summa qal, kemudian Ibnu Al-Khatib melanjutkan, wa yadullu ala sihhati ma dzakarnahu, yang menunjukkan ya dalil yang menunjukkan apa yang kami sebutkan, yang menguatkan apa yang kami sebutkan, yakni bahwa para sahabat tidak mencukupkan dengan zahir Islam, bahwa beliau hanya akan mereka hanya akan menerima kabar dari satu orang ya, hanya kalau orangnya terbukti keadaannya, diketahui keadaannya, bukan sekedar yang penting muslim. Buktinya adalah anna Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu radda khabar Fatimah ibnata Qais fi isqati nafaqatiha wa suknaha lamma thallaqaha zawjuha thalatha. Buktinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak hadis Fatimah bintu Qais yang menyebutkan digugurkannya nafkah dan tempat tinggal bagi seorang perempuan, ya terkhusus dia di sini Fatimah bintu Qais, tatkala beliau ditalak tiga oleh suaminya. Ditolak kabarnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya dikatakan oleh Umar, la natruku kalama rabbina li qawli imra'atin la yadri apa adzakarat au nasiyat au bihadzal ma'na. Ya, kata Umar bin Khattab, kami tidak akan meninggalkan ucapan Tuhan kami ya hanya karena ucapan seorang perempuan yang dia tidak tahu apakah dia ingat atau dia lupa ya kejadian yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ma'adhuhuri islamiha wastaqamat amraha wastaqamat wastiqamatu amriha wastiqamati amriha. Padahal Fatimah bintu Qais tentu saja zahirnya ya jelas beliau seorang muslimah dan keadaan beliau juga apa mustaqim. Ya, tapi bersamaan dengan itu beliau menolak khabar ya, beliau menolak apa khabar dari Fatimah ibnatu Qais. 6. Maka ucapan Ibn Hibban bahwa para sahabat secara mutlak itu kebiasaan mereka menerima khabar dari satu orang tanpa mencukupkan dengan zahir keislaman ini tidak benar. Demikian pula kisah yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Abu Musa al-Asy'ari datang mengetuk rumahnya tiga kali kemudian pulang. Lantas dikatakan oleh Umar, mengapa kamu pulang? Maka beliau pun menceritakan hadisnya. Ya, dan Umar tidak langsung menerima ketika itu melainkan beliau apa meminta saksi. Padahal Abu Musa siapa beliau jelas, tapi bersamaan dengan itu beliau tidak langsung menerimanya ya kecuali setelah ada saksi dari sebagian sahabat. Taib, maka bukan mazhabnya para sahabat menerima kabar hanya dari mencukupkan diri dengan zahir keislaman orang yang mengabarkannya. Taib, kemudian dalil yang ketiga dari Ibnu Hibban. Dalil yang ketiga adalah beliau mengatakan kemarin bahwa masalah adalah seorang perawi itu masalah yang tersembunyi dari kita. Dia di rumahnya ngapain dan seterusnya. Yang kita lihat ya zahirnya saja. Itu saja yang bisa kita lihat, zahir orangnya. Adapun adalahnya hakikatan itu perkara yang gaib dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan sesuatu yang gaib bagi kita yang tidak kita ketahui, yang orang sembunyikan dari kita. Allah hanya membebani kita untuk menghukumi orang lain dengan zahirnya. Nah, dengan apa? Dengan zahirnya. Karena itulah setiap perawi hukum asalnya zahirnya adalah apa? Adil. Ya, adil sampai ada yang menjarah. Jawabannya kata beliau, wa yujabu an kauni taklifi. Ya. Wayujabu an kauni taklifi yakhta wayujabu an kauni taklifi yakhtassu bi dhawahiril ahwal bi anna majhul al aini wa majhul al hali la yumkinul hukmu alaihima bi fisqin fi janibil adalah wala bi taghfili fi janibil dhabti haitsu lam yadhhar minhuma ma yujibu dhalik. 6. Kata beliau, adapun jawaban terhadap ucapan Ibnu Hibban bahwa kita hanya ditaklif, dibebani untuk mengetahui yang zahir-zahir saja, ya, zahirul ahwal dari seorang, jawabannya adalah kita katakan bahwa orang yang majhul, perawi yang majhul, baik majhulul ain maupun majhulul hal, ini tidak mungkin kita tetapkan dia sebagai orang yang fasik. 6. La yumkinul hukmu alaihima bifiskin fi janibil adalah, tidak mungkin kita katakan dia itu orang fasik dari sisi adalah, atau dia orang yang gofil dari sisi babat, dari sisi babat, dikarenakan tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan mereka ini fasik, dan tidak ada bukti yang menunjukkan mereka itu apa? Gofil dalam periwayatan, dalam babat mereka. Iya. Lakinna kulla min hadainil amraini muhtamalun fihima. Hanya saja kedua perkara ini, yakni kefasikan dan ghaflah dalam hafalan, ini ada kemungkinan pada rawi yang majhul. Fala yudfa'u hadzal ihtimalu anhuma siwa at-tawthiq. Ya, maka tidak ada yang bisa menolak ihtimal ini dari keduanya kecuali at-tawthiq as-sharih. Baik. Jadi maksudnya di sini, jawaban yang ketiga ini, Ibnu Hibban kan ingin mengatakan bahwa ketika seorang perawi dia meriwayatkan hadis, maka hukum asalnya dia itu apa? Dia adalah adil, walaupun kita tidak tahu apa-apa tentang orangnya. Makanya Ibnu Hibban pernah menyebutkan seorang perawi dalam kitab beliau As-Siqat. Beliau menyebutkan biografinya Fulan bin Fulan, kemudian beliau mengatakan la arifu manhu wala abuhu. Saya tidak tahu siapa dia dan juga tidak tahu siapa bapaknya. Tapi beliau masukkan dalam kitab As-Siqat dikarenakan dia perawi. Itu mazhabnya beliau. Semua perawi hadis ya asalnya adalah adil. Walaupun Ibnu Hibban sendiri tidak tahu siapa dia. Tidak tahu siapa dia. Nah, maka di sini dijawab oleh beliau bahwa orang-orang yang seperti itu, baik majhulul ain ataupun majhulul hal, dan kita enggak tahu apa-apa tentang dirinya. Kita enggak tahu apa-apa tentang dirinya. Apakah boleh apa? Kalau kamu katakan bahwasanya ini orang asalnya adalah adil, kenapa kita enggak tahu apa-apa tentang dirinya, maka asalnya apa? Asalnya dia adil. Maka kita juga bisa katakan ketika rawi yang majhul, rawi itu majhul, ya kan? Ada juga kemungkinan, bisa juga kalau begitu kita katakan dia ini fasik atau dia ghaflah, ghafil dari sisi dhabatnya karena kita enggak tahu apa-apa. Ada kemungkinan. Sebagaimana ada kemungkinan rawi yang majhul itu seperti yang kamu ucapkan wahai Ibnu Hibban bahwa dia asalnya siqah atau asalnya dia adalah adil, ya. Maka demikian pula sebaliknya ada kemungkinan dia ini fasik dari sisi adalah dan ghafil dari sisi dhabat. Kenapa kemungkinan seperti ini? Karena dia majhul. Kita enggak tahu apa-apa tentang dirinya. Maka sebagaimana kamu bisa mengatakan mengisbat dia adil, maka orang lain pun bisa mengisbat dia itu fasik. Kenapa? Karena tidak ada keterangan apa-apa. Ya. Maka tatkala bisa dua kemungkinan seperti ini, ya. Bisa dua kemungkinan seperti ini, yang tetap ada kemungkinan dia itu fasik, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemungkinan ini, yakni kemungkinan bahwa dia itu fasik, kemungkinan dia itu ghafil dalam dhabatnya kecuali tawthiq yang sharih. Tawthiq yang jelas, yang tegas. 6. Jelas ya? Nah, karena selama tidak ada tawthiq, maka tetap muhtamal. Tetap muhtamal. Muhtamal dia ini adil, muhtamal dia ini fasik. Ya, muhtamal dia itu memiliki dhabat yang bagus, muhtamal dia juga ghafil ya dalam dhabatnya. Ya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan ihtimal ini kecuali tawthiq yang sharih. 6. Wa ammal ikhraju lirawi fi sahihain fa innahu yuksibuhu tawthiqan dhimniyya fil adalati mutlaqa. Ya. Adapun kalau ada yang berkata ada sejumlah perawi seperti ini yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Ada perawi dalam Bukhari dan Muslim yang jenisnya seperti ini. Rawi-rawi yang tidak ada yang apa dikatakan tidak ada yang mentakdil dan tidak ada yang menjarah. Tapi disebutkan dalam Bukhari, dalam apa, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya dijawab selanjutnya kata beliau, adapun as-sahihain, yakni sahibus sahihain meriwayatkan, mengeluarkan, meriwayatkan hadis untuk rawi-rawi semacam ini, maka hakikatnya itu tausik sudah, tausik dhimmian. Tausik dhimmi pada adalah perawi tersebut secara mutlak. Kenapa? Ya setidaknya kita katakan bahwa semua rawi-rawi yang masuk dalam Bukhari dan Muslim, kalaupun tidak ada yang mentakdil, maka sekedar dimasukkannya Bukhari dan Muslim ke dalam kitab mereka itu tak adalah takdil. Walaupun Bukhari dan Muslim tidak mentasrih bahwa ini rawi siqah dan semacamnya, ini namanya tausik dhimmi. Kenapa? Karena nama perawi tersebut dibawakan dalam kitab yang berjudul, yang bertema as-sahih. Maka otomatis semua perawi-perawi di dalam, semua perawi-perawi di dalam, walaupun tidak ada nas kesikohannya, ya, tidak ada nas akan kesikohannya, namun apa? Ya, namun ketika dia disebutkan namanya di dalam kitab yang temanya adalah sahih, maka itu sudah menjadi tausik dhimni. Yani secara otomatis sudah menjadi tausik bagi dirinya. Kemudian sudah menjadi apa? Tausik terhadap adalahnya. Wa amma fil dhabt, adapun masalah dhabtnya, fa innahu yuksibuhu aidan in kana al ikhraj lahu fil usul. Ya. Adapun masalah dhabtnya, maka ketika dia dimasukkan dalam Bukhari dan Muslim, dipakai oleh Bukhari dan Muslim, maka itu juga merupakan penetapan secara dhimni bahwa dhabtnya itu bagus. Ya. Kalau dengan catatan kalau dia hadisnya dikeluarkan dalam hadis-hadis usul as-sahihain, yakni hadis-hadis yang menjadi umdah dalam as-sahihain. Ma'a mura'ati wajhil ikhraj lahu, tentunya dengan memperhatikan bagaimana kaifiat ataupun sifat periwayatan hadis rawi tersebut oleh Bukhari dan Muslim. Wa in kana al-ikhraj lahu fil mutaba'at wasyawahid wa nahwiha fa bihasbi halihi. Adapun kalau dia diriwayatkan hanya dalam mutaba'at wasyawahid dalam Bukhari dan Muslim, maka keadaannya sesuai dengan halihi, yakni itu tidak memberikan tausik. Nah, kita tentunya sudah mengetahui bahwa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, ada hadis-hadis yang sifatnya usul dan ada hadis-hadis yang sifatnya furu'. Furu' yakni tawabi wal mutaba'at wasyawahid. Usul artinya inilah hadis-hadis yang Bukhari dan Muslim i'timad dengannya. Ya, kalau kita lihat Sahih Muslim, bagi yang melihat Sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullah di setiap bab, ya, di setiap bab itu akan menyebutkan hadis umdah yang paling pertama, hadis yang paling kuat menurut beliau, kemudian di urutan nomor 2, nomor 3, kemudian setelah itu beliau akan bawakan syawahid wal mutaba'at. Nah, syawahid wal mutaba'at ini, ya, syawahid wal mutaba'at ini tidak secara mutlak sesuai dengan syarat muslim. Terkadang ada rawi-rawi yang dhaif di dalamnya. Ya. Jelas ya? Ada rawi-rawi yang tidak sesuai dengan kadarnya kriteria yang muslim. Demikian pula Al-Bukhari. Al-Bukhari kadang menyebutkan mutaba'at untuk hadis asal, ya, di mana mutaba'at wa syawahid ini kadang tidak sesuai dengan kriteria Al-Bukhari. Ya, dari sisi kesikohannya. Nah, maka kata beliau, kalau si perawi tersebut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hadis-hadis usul, dalam hadis-hadis usul, maka itu memberikan tausik dhimni kepadanya pada adalahnya dan juga pada dhobatnya. Nah, adapun kalau diriwayatkan dalam syawahid wal mutaba'at, maka ya itu tidak memberikan tausik dhimni, melainkan dia dihukumi sesuai dengan keadaannya, yakni dari sisi jarhan wa ta'dilan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Afwan sebentar. Taib. Nah, ini selesai jawaban terhadap tiga mazahib yang lain, ya, yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. 6. Selanjutnya beliau membawakan dua masalah yang berkenaan dengan masalah ini, yakni masalah husul tausik. Kapan seorang perawi dikatakan siqah? Ya. Kapan seorang perawi dikatakan adil? 6. Ada dua masalah sebagai penyempurna dari masalah ini. Kata beliau, wa sammata mas'alatani ukhtulifa fi husul tausiqi bihima. Kata beliau, ada dua permasalahan lain yang diperselisihkan apakah dua hal ini bisa menjadi sebab atau bisa dikatakan tausik pada perawi ataukah tidak. Ya, bisa menjadi sebab apakah itu menjadi tausik bagi perawi ataukah tidak. 6. Al-ula wa huma. Masalah yang pertama, idza rawal adlu an rajulin wa sammahu fahal tu'tabaru riwayatuhu anhu ta'dilan minhu awla. 6. Masalahnya, kata beliau, kalau ada seorang perawi siqah, al-adil di sini bermakna siqah. Kalau ada perawi siqah meriwayatkan dari seorang perawi, lantas disebutkan namanya. Disebutkan namanya, haddatsana misalnya, haddatsana Zaid ibn Abdullah. Itu haddatsana Amr ibn fulan masalan. Disebutkan namanya. Dan si murid ini adalah rawi yang siqah. Maka apakah riwayat rawi siqah dari orang ini itu dianggap sebagai ta'dil kepada orang itu, ta'dil kepada gurunya dalam sanad itu? Ketika saya meriwayatkan hadis dari seseorang masalan, apakah dan saya misalnya orang siqah dalam periwayatan, apakah sekedar saya meriwayatkan darinya itu adalah ta'dil dari saya untuk dirinya? Ya. Ikhtalafal ulama'u fi dhalika ala aqwal. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Ashharuha, yang paling masyhur, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, qawlu aksaril ulama' min ahlil hadithi wa ghairihim. Pendapat jumhur, annahu la tu'tabaru riwayatul adli ta'dilan minhu liman rawa'an. Pendapat yang pertama adalah tidak dianggap sebagai ta'dil. Tidak dianggap sebagai ta'dil. Kenapa? Itu sekedar riwayat. Dan riwayat dengan ta'dil itu perkara yang berbeda. Sekedar saya meriwayatkan dari si fulan tidak menunjukkan saya menta'dil dia. Ini hanya sekedar periwayatan. Wa ta'lilu dhalik, alasannya, annahu yajuzu an yarwiyal adlu an ghairi adl. Ya, karena jelas, ya, bukan hanya kemungkinan, tapi banyak ditemukan kenyataan bahwa ada rawi yang adil meriwayatkan dari rawi yang tidak adil. Fala tatadammanu riwayatuhu anhu ta'dilahu. Ya, maka apa? Sekedar rawi siqah meriwayatkan dari seseorang, ya, itu tidak mengandung ta'dil dari siqah tersebut kepadanya. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, qawlu ba'di ahli ilm, ba'di ahli hadisi wa ba'di ashabi syafi'i. Pendapat sebagian ahli hadis dan sebagian ashab syafi'i, annahu tu'tabaru riwayatul adli ta'dilan minhu liman rawa'anhu. Bahwa periwayatan dari seorang itu dianggap sebagai ta'dil kepadanya. Ketika saya meriwayatkan kepada dari seorang, maka ini secara otomatis menjadi ta'dil saya untuk dirinya. Mengapa? Wa ta'lilu dhalik, alasannya, anna riwayata tatadammanu ta'dila min jihah. Alasannya adalah karena meriwayatkan hadis dari seseorang itu mengandung ta'dil dari sisi annal alla lau alima fi man rawa'anhu jarha la dzakarahu. Dari sisi bahwa seorang adil, seorang yang siqah, kalau dia meriwayatkan dari seseorang, ya, lantas dia tahu bahwa padanya ada jarah, tentunya dia akan menjarah. Itu konsekuensi kesiqahan dia. Li'alla yakuna ghasyan fid din, agar dia tidak dianggap curang dalam agama. Jadi ta'lilnya sebagian ulama ini adalah, kamu kan siqah, Apa konsekuensinya thiqah? Thiqah itu amanah, apalagi masalah agama. Thiqah itu masalah amanah, apalagi masalah agama. Nah, ketika kamu meriwayatkan dari seseorang padahal dia ini rawi dhaif dan kamu tidak komen apa-apa, berarti kamu curang dalam beragama dan itu menggugurkan kesikohannya, menggugurkan kesikohan kamu. Maka konsekuensi kamu siko adalah, kapan kamu meriwayatkan dari seseorang, saya ulangi, konsekuensi perawi siko adalah kapan dia meriwayatkan dari seseorang dan dia tidak komen apa-apa orang itu, maka asalnya orang itu adalah siko menurut dia, ta'dil bagi dirinya. Ini ta'lil dari sebagian dari pendapat yang kedua. Walaupun salis, ya, pendapat yang ketiga, idza kana al-adlu qad ulima annahu la yarwi illa an thiqah fa riwayatuhu tawthiqun liman rawa anhu wa illa fala tu'tabaru riwayatuhu tawthiqa. Mazhab yang ketiga adalah, kalau si perawi yang adil ini, yang thiqah ini, termasuk dalam deretan ulama yang disebut sebagai la yarwi illa an thiqah, tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah, maka riwayat dia darinya ini dianggap tawsiq. Dianggap tawsiq. Kenapa? Dia terkenal dengan sifat ini, la yarwi illa an thiqah. Dia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Maka kapan dia meriwayatkan dari rawi, menunjukkan orang itu thiqah indahu, menurutnya, menurut dia. Wa illa fala tu'tabaru riwayatuhu tawsiqan. Kalau dia bukan termasuk ulama yang disifati dengan sifat intiqa al-masyayikh, yakni dia milih-milih guru, dia hanya meriwayatkan dari guru yang thiqah. Kalau dia tidak seperti itu sifatnya, maka riwayatnya tidak dianggap sebagai ta'dil. 6. Ini pendapat yang ketiga. Qala As-Sakhawi rahimahullah, kata As-Sakhawi, hadha huwa as-sahihu 'indal usuliyyin kas-Sayf al-Amili wa Ibn al-Hajib wa ghairihima, bal wa dhahaba ilayhi jam'un min al-muhaddithin, ya, wa ilayhi mailu asy-syaikhaini wa Ibn Khuzaimah fi sihahihim wal Hakim fi mustadrakih. Ini pendapat dari sebagian usuliyyin seperti al-Amili, Ibn al-Hajib dan selainnya, atau ini madzhab yang sahih menurut usuliyyin, bahkan ini pendapat dari sebagian muhaddithin, dan kepadanya lah cenderung atau condong asy-syaikhain. Asy-syaikhain zahirnya di sini Bukhari Muslim, ya. Bukhari Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih keduanya, sahih Bukhari dan Muslim. 6. Wal Hakim fi mustadrakihi. Demikian pula Al Hakim dalam mustadraknya. Taibullahu alam bisawab. Ini dulu kita sebutkan 3 akwal, ya. Ya, insyaallah taala akan disebutkan pendapat yang rajih nantinya, dan apa ta'lilnya ataupun jawaban terhadap pendapat yang lemah atau dua pendapat yang lemah dalam masalah ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, sebelumnya saya enggak tahu kalau ikhwan di Klaten, saya enggak tahu kalau majelis offline bagaimana, ya. Saya enggak tahu kalau majelis offline bagaimana. Jadi untuk majelis offline juga tidak berbeda, ya. Ya, untuk majelis offline juga tidak berbeda. Saya kurang serak lihat susunan duduknya antum itu. Ya. Terlalu banyak ruang kosong, enggak seperti majelis ilm. Ya. Saya enggak tahu karpetnya disusun nyamping bagusnya, ya, atau gimana lah, pokoknya kurang nyaman lihatnya. Ya, saya enggak tahu kalau offline antum begitu juga, ya. Iya. Ya, antum kan sudah lama ngaji nyantri, ya, kan sudah tahu ada bermajelis gimana. Jangan kayak jarang-jarang seperti itu. Iya. Nah, jazakumullah khairan katsira. Inilah insyaallah untuk majelis berikutnya diperbaiki majelisnya. Nah. Jazakumullah khairan katsira. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.